Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah telah kita dengar bersama dan kita ketahui bersama dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan berpuasa, baik itu puasa di selain Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan di sana, yaitu dalam bulan Ramadan, dalam berpuasa di bulan Ramadan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus dipelajari bagi seorang mukmin ketika dia berpuasa, agar puasa dia adalah puasa yang diharapkan, puasa yang diterima oleh Allah SWT. Dan dari beberapa hal ataupun yaitu fikih tentang puasa, pembahasan-pembahasan, permasalahan-permasalahan seputar puasa banyak. Baik itu sebelum dia puasa, amalan-amalan apakah yang dia harus amalkan, dan demikian juga ketika dia puasa, kemudian setelah dia berbuka di waktu sahur, di waktu dia berbuka dan yang lainnya, amalan-amalan apakah yang dapat membatalkan puasanya, dan amalan-amalan apakah yang tidak dianggap membatalkan puasanya, dan amalan-amalan sunnah apakah yang disunnahkan di puasa Ramadan, dan yang lainnya banyak. Maka dari itu tidak mungkin kalau kita sampaikan seluruhnya dalam majlis ini. Adanya hendaknya ikhwah yang mereka memang ingin untuk mengetahui akan hal ini, maka muraja'alah, hendaknya dia mengulang-ulang dari pelajaran yang pernah dia pelajari atau ilmu yang dia pernah pelajari dengan dia mendengarkan dari rekaman-rekaman dari asatidzah kita tentang puasa Ramadan, pembahasan tentang Ramadan, atau dia bisa membaca dari kitab-kitab yang berkenaan tentang Ramadan, atau dia murajaah dengan istrinya dengan membaca kitab tentang Ramadan, atau dengan keluarganya, atau dengan temannya, sehingga teringat kembali ketika dia mendapati dan menjumpai dari amalan itu, maka dia bisa untuk memutuskannya, oh ini tidak membatalkan, oh kalau ini batal. Kenapa? Karena ilmu tentang ini kita merajahnya atau ingatnya baru kita ingin pelajari kembali setelah setahun, karena Ramadan ya setahun sekali. Adanya lah bagi mereka yang memang ingin sempurna dari Ramadannya dalam keadaan dia berilmu, maka hendaknya dia meluangkan waktunya untuk membaca atau mendengar dari faedah-faedah yang disebutkan seputar Ramadan. Adapun yang kita ingin sampaikan dalam kesempatan hari ini, yaitu tentang suatu hal yang banyak diremehkan oleh mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga perbuatan ini berdampak buruk terhadap puasa dia dan bisa mengurangi dari nilai puasa dia, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. disebutkan di kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan babun amr sa'im bihifdz lisanih wa jawarihi 'an al-mukhalafat wal musyatamah wa nahwiha. Bab perintah bagi orang yang berpuasa agar menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya untuk tidak melanggar pelanggaran syariat, dan juga menjaga dirinya untuk tidak saling mencela dan yang semisalnya. Nah, dari perkara ini yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga lisannya untuk dia tidak berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan yang haram, perkataan yang mengandung dosa, khususnya di bulan Ramadan. Ini penting karena pengaruh dengan puasanya, karena mempengaruhi puasanya. Maka pentingnya seorang untuk dia menjaga lisannya dan demikian juga anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, disebutkan oleh Syekh atau Imam An-Nawawi dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashaq, fa in saabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim." Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbuat kekejian, berkata kotor, dan berteriak-teriak ketika bertikai atau yang lainnya. Maka jika ada seorang yang mencelanya, maka katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jika ada seorang yang mengajak dia untuk dia bertikai atau untuk dia berkelahi, nah, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini terdapat fawaid banyak sekali, faedah-faedah banyak sekali, dan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Salihin. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitab Riyadhus Salihin bab amr sa'im li hifdz lisan wa jawarih. والمراد بذلك أنه يجب على صائم يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم. كما شيء محمد بن صالح العثيمين disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin bab perintah seorang yang berpuasa untuk menjaga lisan dan anggota badannya. Maksudnya adalah wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi setiap perkataan yang haram dan juga perbuatan yang haram. Ini maksudnya. Jadi wajib bagi seorang yang berpuasa untuk dia menjauhi, apalagi berbuat. Mendekati saja tidak boleh. Makanya dia disuruh untuk menjauhinya. Nah, bagi mereka yang sebelumnya, yaitu sebelum Ramadan, terbiasa dalam perbuatan itu, maka berhentilah pada waktu itu untuk dia berbuat yang haram. Tuntutan untuk berhenti dari berbuat keharaman di selain bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan dipahami bahwa berhenti dari perkataan yang haram dan perbuatan yang haram itu hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan boleh untuk dia berbuat kembali dari perbuatan maksiatnya. Tidak seperti itu. Memang di sini ditekankan di bulan Ramadan maka harus lebih. Nah, agar puasa dia diterima oleh Allah SWT. Karena perbuatan dan perkataan dia yaitu yang mengandung keharaman mempengaruhi puasanya. Dengannya dia harus menjauhi perkataan yang haram ataupun perbuatan yang haram. Perkataan yang haram seperti yaitu mengadu domba, an-namimah mengadu domba. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah al-qattat ay-nammam, tidak akan masuk surga mereka yang mengadu domba. Rasulullah SAW mengatakan ini bukan untuk di bulan Ramadan saja, tapi mau di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Adanya hendaknya dia meninggalkan dari namimah ataupun ghibah, mengumpat, membicarakan aib saudaranya. Bagi mereka yang tidak bisa untuk meninggalkan ini, karena dia kalau sudah ketemu dengan temannya sudah, maka dia akan bicarakan aib saudaranya. Kalau dia sudah ketika bertemu dengan saudaranya silaturahmi, maka pasti bicarakan orang. Maka di bulan Ramadan ini kurangi dari berkumpul. Kenapa? Karena dia sendiri ketika berkumpul pasti akan membicarakan aib saudaranya. Nah, tapi bagi mereka yang memang dengan kumpulnya dia memberikan faedah, ketika berkumpul dengan saudaranya masya Allah saling mengingatkan dalam hal yang ma'ruf, yang baik, masya Allah, bagus. Tapi ketika dia tidak bisa seperti itu, maka ta'anlah di bulan Ramadan dalam rangka agar puasanya dia diterima oleh Allah SWT, agar puasa dia mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Nah, khususnya mereka para perempuan. Nah, para perempuan, maka hendaknya mereka menjaga lisannya, hendaknya mereka menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang haram, yaitu mengadu domba ataupun ghibah, membicarakan aib saudaranya dan yang lainnya. Maka dia harus menahan ini, menjauhi perbuatan ini. Kadang seseorang dia sudah berusaha untuk dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan seperti ini, karena terpancing dengan saudaranya, maka dia pun akhirnya berbuat dosa, berkata dengan perkataan yang haram, atau dia berbuat dengan perbuatan yang haram. Kemudian kata beliau, "Lianna Allah Ta'ala innama farada shiyam min ajli taqwa." Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan puasa itu bagi orang-orang mukmin agar mereka bertakwa. Ini sesungguhnya Allah SWT mensyariatkan puasa untuk mereka agar mereka bertakwa kepada Allah SWT. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Min ajli an tattaqullaha azza wa jal, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Wa tajtanibu maharimah, dan agar kalian menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Ini fungsi faedah dari berpuasa at-taqwa, agar bertakwa kepada Allah SWT. Allah tidak menginginkan kepada hambanya kesulitan, kesusahan, keberatan bagi mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang dia tidak mampu. Nah, dengan dia berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, mampu, alhamdulillah, ringan. Nah, dan dengan demikian dari dia berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah SWT mengharap pahala darinya, maka Allah SWT akan memberikan pahala. Di antara pahalanya yaitu dijadikan dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Apa sih artinya takwa? Takwa itu seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah SWT tamim, yaitu dengan dia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagi mereka yang bisa mematuhi perintah-perintah Allah SWT dan jauhi larangannya, berarti dia adalah orang yang bertakwa. Nah, bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadhan, maka dia telah melatih dirinya untuk menjauhi keharaman dari perkataan-perkataan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, selesai Ramadannya, maka dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian kata beliau, ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل بترك الأكل والشرب والجماع ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه. Dan Allah SWT tidak menginginkan kepada hambanya kesempitan bagi mereka dengan mereka meninggalkan makan, minum dan jima. Akan tetapi Allah SWT menginginkan agar mereka mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Memang disinilah letak ujian keimanan bagi mereka yang mengimani bahwa Allah SWT akan mengazab bagi mereka yang berbuat dosa. Maka dia akan berhati-hati, maka dia akan menjauhi perbuatan yang haram di mana saja dia berada. Sehingga ketiga perbuatan dosa itu ada di hadapannya dan mudah bagi dia untuk melakukannya, tetap dia takut kepada Allah SWT. Nah, dengan dia tidak merasa bahwa ketika berbuat keharaman kemudian dia biasa-biasa saja, merasa tidak diazab oleh Allah SWT, kemudian lanjut. Nah, ini ada seorang yang ghafil, orang yang lalai. Kemudian dia mengatakan bahwa tuh buktinya anak biasa-biasa saja tidak diadab oleh Allah SWT, katanya mereka yang bermaksiat akan diadab oleh Allah SWT, dihukum oleh Allah SWT, terkadang di dunia kemudian di akhirat. Nah, ini biasa-biasa saja. Ketahuilah sesungguhnya dari diberhentikan nikmat dari Allah SWT kepadanya itu merupakan suatu azab dari Allah SWT. Kemudian di antara azab adalah dimudahkannya dia untuk berbuat maksiat yang selanjutnya. Itu adalah azab. Semakin enak dia untuk berbuat maksiat, semakin terus dia untuk berbuat maksiat, itu adalah azab. Tapi tanpa dia sadari. Nah, termasuk dari azab adalah kurangnya semangat dia di dalam beribadah kepada Allah SWT. Bukankah ketika dia bermaksiat akhirnya dia malas untuk ibadah, dari salat sunnahnya dia tinggalkan, dari kewajibannya dia akhir-akhirkan, dari zikirnya, qiraatul Quran dan yang lainnya dia tinggalkan, maka itu juga merupakan suatu azab dari Allah SWT. Kurangnya semangat dia dalam beribadah kepada Allah SWT, adanya jangan merasa aman dari azab Allah SWT. Nah, sesungguhnya azab Allah SWT amatlah pedih. Belum lagi jika Allah SWT mengazab seorang hamba baghtah. Ini yang paling ditakuti. Apa artinya baghtah? Tiba-tiba, tanpa diduga-duga, tiba-tiba jatuh sakit, sakitnya mendadak. Nah, parah, tiba-tiba terkena musibah kebakaran, hilang, tabrakan ini dan itu, waliyadzubillah. Itulah tadi yang kita harus hindari, yang kita harus takut kepada Allah SWT. Nah, bagi mereka yang mengetahui dan mereka yang berilmu tentang puasa, bahwa ini fadilah-fadilah puasa, kemudian inilah hal-hal yang perlu dihindari, maka dia pun akan perhatian. Ketika melihat keutamaan itu, maka dia terdorong untuk mengamalkannya. Ketika dia melihat larangan-larangan, maka dia pun berusaha untuk menjauhinya. Ini takwa. Takwa Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT mudahkan jalannya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Mereka yang berpuasa dalam rangka iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, Allah jadikan dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah SWT akan selalu ada padanya. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sungguhnya pertolongan Allah SWT bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat ihsan, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, bagi mereka yang berpuasa karena ini, maka Allah akan mudahkan puasa dia. Dan Allah SWT tidaklah menyulitkan dia, mempersempit dia, memberatkan dia dari dia meninggalkan makan, minum dan jima. Agar tapi Allah SWT menginginkan agar mereka mempraktikkan perintahnya, mematuhi perintahnya. Nah, kadang manusia ketika dia iman lemahnya, ketika melihat perintah Allah, kalaupun dia langgar, memangnya ada hukuman apa? Apakah langsung dihukum? Ketika melihat dia dari dosa-dosa, ketika dia lakukan, maka dia akan diazab oleh Allah. Memangnya iya? Apakah langsung diazab oleh Allah SWT? Nah, tapi ketika perintah itu yang datang dari atasannya, kalau kamu tidak datang ke tempat kerjamu tepat waktu, maka aku akan potong gajimu tepat waktu. Kenapa? Kelihatan dipotong gaji. Ada. Kalau tidak akan dihukum demikian-demikian, langsung, cepat. Seorang dokter mengatakan, kalau engkau tidak berhenti makan ini dan itu, maka akan tambah sakitmu, bahkan akan mengancam hidupmu. Maka dia akan berhenti spontan. Kalau engkau tetap merokok, maka jantungmu akan berhenti, maka engkau akan mati, bisa jadi mati mendadak. Berhenti. Kalau manusia atasannya, ketika mereka mengatakannya, kok bisa? Tapi ketika Allah SWT dan Rasulnya yang mengatakannya, masih tawar-menawar. Ini ujian keimanan. Ini yang namanya ujian keimanan. Bagi mereka yang beriman, benar keimanannya, maka dia pun akan terus beramal. Beramal saleh. Dari perintah-perintahnya, dia taati. Walaupun tidak ada yang mengawasinya. Yang dari kalangan hambanya, tidak ada yang mengawasinya. Tidak ada dari gurunya yang mengawasi dia, atau dari saudaranya yang mengawasi dia. Tidak ada. Di dalam dia beramal, yaitu amalan ibadah. Tapi Allah SWT yang mengawasi dia. Dan demikian juga dalam dia meninggalkan kemaksiatan, tidak ada yang mengawasi dia ketika dia berbuat maksiat dan yang lainnya. Tapi ketika orang itu bertambah imannya, tinggi imannya, walaupun di tempat yang sepi, walaupun sangat memungkinkan dia untuk berbuat maksiat, tetap dia tidak mau. Kenapa? Allah SWT yang melihatnya. Nah, Allah SWT yang melihatnya. Ada dari amalan-amalan apapun yang itu adalah haram, mendzalimi saudaranya dengan tangannya, dengan lisannya, maka dia akan takut kepada Allah SWT. Tidak mau, tidak dilihat oleh saudaranya, tidak mau apa, sekarang saja. Nah, tetap tidak mau. Nah, maka inilah yang harus diperhatikan, yaitu keimanan. Beriman kepada Allah SWT ketika dia berpuasa, mengimani, nah, bahwa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hambanya, maka dia harus mematuhi dari perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hatta yakuna siyam madrasatan yata'awwaduna fiha 'ala tarkil muharramat wa 'ala al-qiyam bil wajibat. Ketika dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram dan dia mematuhi perintah-perintah Allah SWT, maka jadilah puasa itu adalah madrasah, tempat untuk melatih diri sebagaimana sekolah. Kalau kita sekolah atau mondok, halil, diatur kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ketika mondok, dan demikian juga ketika sekolah. Nah, diatur. Ketika dia masuk ke kelas, kemudian adab. Ketika di kelas, adab bersama gurunya. Dan yang lainnya, diatur. Demikianlah, di waktu dia berpuasa. Sebagai madrasah. Nah, sebagai madrasah, tempat untuk melatih dirinya. Untuk dia menjauhi hal yang haram. Nah, yang tadinya dia biasa untuk berbuat keharaman, baik itu melalui lisannya atau perbuatannya dengan anggota badannya, di bulan puasa ini dia berhenti. Masya Allah, terlatih. Yang tadinya dia sulit untuk meninggalkan, kenapa? Karena melihat orang yang sesamanya juga sama melakukan maksiat itu. Kalau dia berhenti sendiri, sulit dan berat. Ini bulan Ramadhan, yang mana kaum muslimin mereka berpuasa, yang mana mereka juga berpuasa lisan dan amalannya, perbuatannya, dengan tidak berbuat maksiat. Berhenti. Ketika dia niat karena Allah SWT, maka dia pun akan berhenti dan mendapatkan kemudahan. Nah, mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Halo. Hatta yakun siyam madrasatan yata'awwaduna fiha 'ala tarkil muharramat wa 'ala al-qiyam bil wajibat. Sehingga puasa itu menjadi tempat untuk melatih dan membiasakan diri-diri mereka untuk meninggalkan hal-hal yang haram dan mengamalkan kewajiban-kewajiban. Kalau kita di bulan Ramadan, Masya Allah, semangat untuk ibadah. Dari qiraatul Qur'annya, semangat. Dari sholatnya, semangat. Sholat tarawih, semangat. Nah, semangat dari amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Mengapa? Mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Dimudahkan oleh Allah SWT dibandingkan dari bulan-bulan selain bulan Ramadhan. Nah, ketika mereka sudah membiasakan diri seperti itu, maka di luar bulan Ramadhan, selesai dia dari bulan Ramadhan, mudah. Kenapa? Karena sudah terlatih. Karena di bulan Ramadhannya itu adalah tempat untuk mendidik dia dan melatih dia, madrasah. Selesai dia lulus menjadi orang yang bertakwa. Dengan itu para ulama mengatakan bahwa kalau engkau ingin melihat dirimu, apakah puasamu itu diterima oleh Allah SWT, atau puasamu itu ada pengaruhnya, nah, yaitu bisa merubah dirimu menjadi baik dari setelah Ramadan. Nah, maka lihat dari setelah Ramadan. Setelah Ramadan, Masya Allah, ibadahnya masih semangat. Dari salat-salat sunnahnya tetap. Dari ibadahnya juga sama. Dari qiraatul Qur'annya juga sama. Dari meninggalkan yang haram, lebih-lebih lagi. Berarti ini lulus. Nah, lulus. Berarti dia puasa dia di bulan Ramadan ada nilainya di sisi Allah SWT. Nah, adapun mereka yang tidak seperti itu, bahkan setelah bulan Ramadan maksiat kembali lagi. Bahkan dia merasa bahwa adanya bulan puasa sebagai ganjaran bagi dia, sehingga dia pun menahan dan terpaksa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, ditambah lagi dari maksiatnya, wal'iyadu billah. Nah, yang tadi ya dia contoh umpamanya merokok sehari sebatang atau dua batang, selesai Ramadan satu pak dua pak dijama sama dia, jama takhir. Nah, la ilaha illallah. Nah, berarti dia menganggap bahwa puasa itu adalah penghalang bagi dia, tapi beban bagi dia, padahal Allah SWT tidak seperti itu. Nah, ujian keimanan. Allah SWT mewajibkan mereka untuk berpuasa untuk melatih diri mereka agar mereka mematuhi, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, membiasakan diri. Nah, kita kembali sebagaimana yang dicontohkan tadi, kalau dokter yang bicara cepat sekali. Nah, kamu harus puasa. Kenapa? Karena kamu akan dioperasi. Puasa. Allah. Nah, ada. Tapi ketika Allah SWT yang merintahkannya, masih ada mereka yang tidak berpuasa. Nah, ini yang benar-benar harus diperhatikan. Mereka yang beriman kepada Allah SWT, maka mereka harus jujur dalam keimanannya. Nah, mengapa sekarang sedekah? Sedekah dikatakan, atau dalam bahasa Arabnya itu sedekah. Sebagian kita yang belajar bahasa Arab tahu apa artinya sedekah. Shadiq, masduq, jujur. Nah, apa hubungannya sedekah dengan kejujuran? Kata ulama bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah burhan. As-sadaqatu burhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sedekah itu adalah bukti, sebagai bukti kejujuran dia terhadap Allah SWT, menunjukkan dia benar keimanannya, bahwa barang siapa yang dia bersedekah, beramal saleh, maka tidak akan sia-sia dari amalannya. Nah, dengannya dia bersedekah, menganggap bahwa ini tidak akan sia-sia, bahwa ini akan dibalas oleh Allah SWT, tidak akan berkurang hartanya, maka dia pun bersedekah. Mana orang munafik bersedekah? Tidak bersedekah orang munafik. Kenapa? Bermodal. Butuh modal. Beda dengan sholat, tidak pakai modal. Maka orang munafik sholat sebagaimana orang-orang muslimin sholat. Ketika mereka berpuasa, maka mereka pun berpuasa, orang-orang munafik. Tapi ketika mereka sedekah, mereka tidak sedekah. Bahkan gembosin orang-orang yang bersedekah. Nah, wah, sedikit sedekah, sedikit. Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit. Ketika kaum muslimin bersedekah dengan banyak, wah, riya. Allah tidak butuh dengan orang yang riya, tidak akan diterima orang yang bersedekah dengan riya. Ini orang munafik. Nah, orang-orang mukmin mereka mengimani janji-janji Allah SWT, pahala-pahala Allah SWT dengan dia bersedekah. Walaupun tidak langsung pahalanya dia lihat dengan mata kepala sendiri, seperti mereka yang mengembangkan uangnya, naruh modal 1 juta, sebulan lagi keluar 2 juta, 3 juta. Nah, walaupun tidak seperti itu, tetap dia mengimani, bahkan ini lebih besar daripada itu. Ujian keimanan. Nah, ini ujian keimanan. Nah, dengannya lah seorang mukmin harus mengimani tentang fadail, keutamaan-keutamaan. Dia semangat untuk meraihnya. Dia menjauhi larangan-larangan agar dia tidak diadab oleh Allah SWT. Kemudian kata beliau, wa in kana syahrun kamilun yamurru bil insan wa huwa muhafidun ala dinih ta'arikun il muharram qa'imun bil wajib fa inna dhalika sawfa yughayyiru min majra hayatih. Kata beliau, jika satu bulan penuh seorang itu berpuasa dengan dia menjaga agamanya, dia meninggalkan hal-hal yang haram dan menegakkan kewajiban-kewajiban, maka sungguhnya setelah dia selesai dari bulan Ramadannya, maka akan dapat merubah kehidupan dia, merubah kehidupan dia menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, Allah jadikan hayatan thayyibah. Nah, kenapa? Karena dia berpuasa dan puasanya dia menjalankan sebagaimana mestinya. Dia perhatikan apa perintah-perintahnya dalam menjalankan puasa Ramadan dan apa larangan-larangannya dia jauhi. Nah, ketika dia ikhlas karena Allah SWT dengan mengamalkan seperti itu, maka dia akan terdidik, maka dia akan terlatih setelah selesai dari Ramadan, setelah selesai dari puasanya. Ini nah, fadilah. Dan tentunya seorang dalam dia mengamalkan suatu amalan ibadah jangan diukur dengan dunia. Ini penting yang harus benar-benar diperhatikan. Setiap kita mengamalkan suatu amalan ibadah, jangan diukur dengan dunia, maka kita tidak akan beramal. Sedekah katanya tidak mengurangi harta, buktinya mengurangi. Katanya akan diluaskan rezeki oleh Allah SWT, nah, dimudahkan ini dan itu, buktinya masih miskin dan yang lainnya. Tapi dia, mereka yang mengembangkan hartanya, nanam modal sekian, saham sekian, dia dapat lebih. Kalau dia diukur dengan dunia seperti itu, maka dia tidak akan beramal, maka dia tidak akan beribadah kepada Allah SWT. Sampai-sampai pun akhirnya dia tinggalkan dari kewajiban-kewajibannya. Nah, dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena diukur dengan duniawi. Seperti ketika dia mengamalkan suatu amalan ibadah, maka dilihat ada faedahnya tidak dalam duniawi. Salat diukur dengan dunia, oh salat dalam gerakannya, oh masya Allah, dari ruku, sujud dan yang lainnya, olahraga. Nah, kemudian juga dari salatnya tepat waktu, kemudian 5 kali dalam sehari semalam, masya Allah, melatih diri untuk dia disiplin. Nah, diukur dengan dunia terus. Nah, ketika dia ingin mengamalkan suatu amalan ibadah, tidak didapatkan oleh dia dari faedah duniawiyah ini, maka dia akan tinggalkan. Apa faedahnya? Tidak ada, tidak dia jumpai. Nah, khalas, buat apa? Maka seorang muslim ketika dia ingin mengamalkan suatu amalan ibadah, ketika itu adalah amalan ibadah wajib, maka faedah yang pertama kali yaitu mengikuti perintah Allah SWT, mematuhi perintah Allah SWT, itu sudah merupakan satu hikmah faedah. Ketika itu adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Pertama kali adalah ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW. Itu sudah merupakan suatu hikmah yang besar. Nah, ada. Nah, dengannya jangan diukur dengan duniawi. Nah, seperti seorang sekarang dalam berpuasa. Dalam puasa, apa faedahnya puasa? Diukur dengan duniawi. Nah, ketika dia tidak jumpai, maka dia tidak mau berpuasa. Hanyalah lapar dan minum. Ketika dia jumpai dari faedah duniawiyah, maka dia berpuasa. Masya Allah, akan menambah kesehatan. Ternyata dengan puasa di bulan Ramadan, ini hikmahnya duniawiyah. Nah, Lah, tidak seperti itu. Hikmah duniawiyah itu letakkan setelah dia mengimani dari diwajibkannya amalan tersebut, jika itu adalah amalan wajib. Nah, amalkan. Baik dia mendapatkan hikmahnya atau tidak, maka diamalkan. Kalau tidak, maka dia akan tinggalkan dari banyak ibadah. Nah, wah ini menyulitkan, oh ini memberatkan, oh ini tidak ada faedahnya, bahkan yang ada yaitu menyusahkan, dia akan tinggalkan. Diukur dengan akalnya semata. Nah, mereka dari orang-orang yang terbiasa dengan memakai akalnya di dalam mengimani agama, maka banyak yang dia tinggalkan karena bertolak belakang dengan akalnya. Hadis azab kubur, orang sudah mati akan ditanya di kuburnya, man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk, apa agamamu, siapa nabimu. Anda sudah meninggal, tidak masuk di akal, tidak diimani. Akhirnya dia buang hadis mengadabul khabar. Dan demikian juga dari hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan itu. Ketika ada anjing menjilat di wadah kalian, maka cucilah. Nah, 8 kali yang terakhir dengan tanah. Tidak masuk akal dengan tanah. Bukankah sekarang sudah ada? Nah, seperti sunlight, ringsu, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Nah, lihat. Nah, tapi mereka yang mengimani, masya Allah, berarti dia taat kepada Allah, mentaati Rasulnya. Nah, bagi mereka yang seperti ini, maka dia akan lama kelamaan terus akan mendapatkan faedahnya, maka akan mendapatkan hikmahnya. Nah, tapi mereka yang tidak mengimani, yang mereka ukur dengan dunia, maka dia pun akan menolak hadis, maka dia akan tidak akan beramal dari amalan-amalan saleh. Kenapa? Karena selalu diukur dengan dunia. Nah, dan banyak dari kalangan mereka para peneliti, setelah meneliti, oh iya benar Islam. Setelah meneliti, oh iya benar Islam. Nah, bukan berarti ketika mereka teliti tidak mereka dapatkan dari hasilnya berarti salah Islamnya, salah hadisnya. Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena akal manusia terbatas. Akal manusia pendek. Nah, Allah SWT yang maha tahu apa yang akan datang. Allah SWT tahu. Allah SWT alamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Nah, maka bagi mereka yang selalu menjaga agamanya di waktu puasa di bulan Ramadan dengan dia meninggalkan hal-hal yang haram dan dia menegakkan kewajiban-kewajibannya, maka di luar bulan Ramadan maka dia akan mendapatkan kemudahan, maka dia akan terbiasa dikarenakan dia sudah melatih dirinya ketika di bulan Ramadan. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Nah, karena waktu ya telah habis. Nah, dan juga masih banyak lagi dari hal-hal yang penting, dari yang perlu kita ketahui. Maka dari itulah nanya sendok di antara kita, nah, mempelajari, atau ketika dia ada waktu maka dia sempatkan untuk dia membaca atau mendengar atau dia bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, yaitu ahli ilmu. Ketika mereka tidak mengetahui dalam urusan-urusan agamanya, tanyalah. Mumpung belum Ramadan. Nah, sehingga dia masuk di bulan Ramadan, maka dia masuk dalam keadaan berilmu dan mengamalkan puasanya dengan yakin. Saya ada pertanyaan. Bolehkah melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan? Boleh. Pernikahan di bulan Ramadan boleh. Dan tidak ada larangannya. Nah, di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. tinggal, apakah dia bisa untuk menjaga dirinya di bulan Ramadan, yaitu menghindari dari jima di saat dia berpuasa? Ketika dia mampu untuk itu, maka menikahlah. Nah, kalau dia tidak mampu, maka bersabarlah, yaitu dengan dia menikah di luar Ramadan. Adapun hukum asal adalah boleh, boleh melangsungkan pernikahan di bulan Ramadan. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran berulang-ulang pada bulan Ramadan? Nah, dua-duanya tidak ada masalah, dua-duanya bagus, yaitu menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran juga dalam bahasa Arab dikatakan qiraah. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mengimami suatu kaum, hendaknya bagi mereka yaitu imam yang banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Nah, dengan dia menghafal Al-Quran, berarti dia membaca, walaupun dengan tidak dengan melihat Al-Quran, tapi dia membaca dengan yang pernah dia hafal. Tapi dia tetap dikatakan membaca. Nah, ada. Maka itu pun suatu hal yang bagus, menghafal atau membaca Al-Quran. Nah, mengulang-ulang Al-Quran, memurajaah dari hafalan dia di bulan Ramadan. Dan ini termasuk dari amalan yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu qiraatul Quran. Baik dia menghafalnya atau dia membacanya. Baik, pada saat berbuka puasa, mana yang lebih utama, mana yang disunahkan, minum dahulu atau makan kurma dahulu? Nah, dalam permasalahan ini para ulama khilaf. Sebagian ada mengatakan kurma terlebih dahulu. Kenapa? Karena sunnah, karena Rasulullah SAW mengamalkan ini, yaitu berbuka dengan kurma. Sebagian lagi mengatakan tidak, dengan air atau dengan yang lainnya. Kenapa? Karena hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Ada. Dan pendapat yang terakhir ini yang rajih. Nah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa boleh seorang untuk berbuka dengan yang lainnya, dengan air atau yang lainnya selain dari kurma. Ada. Jika dia berbuka dengan kurma, tidak mengapa. Baik. Kemudian bagaimana hukum jika berpuasa tidak makan sahur? As-sahur hukumnya sunnah. As-sahur hukumnya sunnah, mustahab. Maka mereka yang sahur, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Dan banyak faedah-faedah bagi mereka yang sahur. Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur dalam puasanya berbeda, yakni dalam kekuatannya. Mereka yang sahur kuat, semangat dalam ibadahnya pun semangat. Mereka yang tidak sahur cepat sekali untuk lelah. Nah, dengan yang sahurlah, karena itu adalah sunnah. Nah, karena itu adalah barakah. Nah, bagaimana puasanya? Sah. Puasanya sah bagi mereka yang, nah, bagi mereka yang puasa tidak sahur, puasanya sah. Tapi jangan diyakini bahwa tidak perlu sahur. Nah, puasa itu tidak perlu sahur. Lah, itu yang salah. Bagaimana hukumnya jika dia makan dan minum setelah ba'da subuh tapi belum terbit fajar? Bagi seorang yang dia makan dan minum setelah subuh, nah, setelah subuh, yaitu setelah terbit fajar, yaitu fajar shadiq, yang menunjukkan tentang waktu subuh telah masuk. Nah, bagi mereka yang makan dan minum setelah itu, dan dia sengaja, maka dianggap puasanya batal. Kenapa? Karena dia sengaja makan dan minum setelah subuh. Nah, ada. Adapun dia ketika makan dan minum itu lupa, atau dia kira masih ada waktu, atau belum adzan, maka tidak batal puasanya. Nah, Ustaz, bolehkah kita berpuasa di pertengahan bulan Syaban sampai menjelang datangnya bulan Ramadan? Bagi mereka yang terbiasa atau yang sebelumnya memang berpuasa, maka boleh. Seperti dia sebelumnya memang puasa Syaban dari tanggal 1-2 sampai pertengahan, kemudian lanjut lagi dari pertengahan Syaban, nah, sampai akhir dari Syaban, nah, maka diperbolehkan dia untuk berpuasa setelah pertengahan Syaban. Tapi kalau dia memulai puasa Syaban, yaitu di pertengahannya, di pertengahan Syaban, baru ini yang dilarang. Nah, ada larangan puasa di pertengahan Syaban bagi mereka yang tidak puasa sebelumnya, tapi mulai puasa Syaban, yaitu di pertengahan Syaban. Bolehkah sholat tahajud di rumah setelah sholat taraweh berjamaah di masjid? Sholat tahajud, sholat taraweh, qiyamul lail, itu sama. Di selain Ramadan diistilahkan dengan tahajud. Apa qiyamul lail? Di Ramadan disebut taraweh. Ada. Bagi mereka yang sudah taraweh, maka tidak perlu lagi untuk dia qiyamul lail. Tidak perlu lagi untuk dia sholat tahajud. Kenapa? Karena dia telah sholat tarawih. Ini menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat. Nah, ada. Maka bagi mereka yang sudah sholat tarawih, maka cukup dengan dia tidak qiyamul lail. Demikian pula mereka yang tidak sholat tarawih, dengan dia mencukupkan untuk dia tarawihnya di tengah malam, maka tidak mengapa. Tidak perlu harus dia terawih dulu baru qiyamul lail. Nah, karena sholat terawih itu sudah termasuk dari tahajud, dari rakaatnya sama. Nah, bolehkah donor darah ketika puasa? Boleh. Nah, donor darah tidak membatalkan puasa, kata ulama. Beda dengan infus. Seorang diinfus, yang mana infusan itu sebagai pengganti dari makanan dia, maka ulama mengatakan itu membatalkan puasa, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Apakah membatalkan puasa ketika telinga kemasukan air? Nah, seorang ketika dia, nah, sengaja dengan dia memasukkan air ke telinganya di siang hari bulan puasa, maka tidak boleh. Bahkan itu bisa membatalkan puasanya karena air itu bisa masuk ke kerongkongan dia dari tetes hidung, tetes telinga, itu bisa sampai ke tenggorokan. Nah, dengannya lah harus dihindari. Nah, harus dihindari. Ada. Tidak sholat lima waktu, tapi melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya? Ajib. Sungguh aneh yang seperti ini. Tidak sholat lima waktu, tapi melaksanakan puasa Ramadan. Nah, yang mana sholat lima waktu ini lebih besar kewajibannya? Nah, kemudian dia tinggalkan. Kita khawatir bagi mereka yang berpuasa di saat kaum muslimin berpuasa, kemudian mereka tidak sholat. Khawatir dari an-nifaq, kemunafikan pada orang ini. Kenapa? Enggak enak. Mereka lagi puasa, kita enggak puasa. Puasa. Enggak enak nanti dikatakan bagaimana sholat idnya. Mereka yang berpuasa akan sholat id dengan senang dan gembira. Kenapa? Karena selesai dari puasa kemudian sholat id. Nah, ini tidak puasa, akhirnya dia pun puasa agar bisa menjalankan idnya dengan senang dan gembira. Nah, ada. Tidak bisa, tidak dianggap dari puasa dia, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena sholat lima waktu ini hukumnya wajib. Bagi mereka yang meninggalkannya dengan sengaja bisa kufur, bisa kafir. Nah, makanya hendaknya dia memperhatikan hal ini. Ketika sholat, kaum muslimin sholat tarawih bersamanya. Sholat wajib enggak? Ketika kaum muslimin sholat id bersama mereka. Sholat lima waktu enggak? Nah, dan demikian. Nah, ini. Jadi musiman. Nah, subhanallah. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.